yang depan kita nyanyi bareng ya, requestnya dikasih. Safai lo, malah ceklang kuping lo, nonton dari dulu ceklang kuping nih lo. Berat ibu kuping. Iya, iya. Sayang, apa kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rapakan luntur tresnoku. Wes aja bong lalekne jeneng musopo atiku sabandane ra ngapusi isih tresno sirahmu jambu besare ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe mlenjani janji jare sehidup semati nanging apa bukti kowe mendo tresnaku demi wedokan liyo yo wes ora apa-apa insyaallah aku iso tetap abadi selamanya sampai kebetulan ini teman-teman, cewek-cewek ya. Ini udah ada yang tahu lagu Kid Jamano, oh, ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah.